السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas apa yang terjadi dalam perang Badr, dan terakhir kita bahas adalah ketika mereka sudah saling melihat. Rasulullah SAW dan pasukannya sudah memilih tempat di depan sumur Badr atau mata air Badr. Yang waktu itu ada beberapa mata air kecil-kecil dan besar, dan kemudian yang kecil-kecil ditutup, yang besar ditampung dan diistilahkan dengan haud. Ikhwan ibnina azakumullah. Namun di kalangan musyrikin Quraisy dikisahkan Hakim oleh Hakim ibn Hizam, dzalika masya fin nasi fa'ata Utbah, ketika sudah hampir bertemu dua pasukan, Hakim ibn Hizam mendatangi Utbah ibn Rabi'ah dan berkata kepadanya, ya Abul Walid, wahai Abul Walid, innaka kabiru Quraisy, sesungguhnya engkau pembesar Quraisy dan engkau orang yang ditaati, maukah engkau untuk tetap disebut namamu dengan baik sampai akhir dahar? Kata Utbah, wa madzaka ya Hakim. Hakim ini yang sudah kita kisahkan bahwa dia akan selamat dan masuk Islam nantinya. Dia setelah masuk Islam menceritakan hal ini. Aku katakan kepada Utbah, maukah engkau dikenal sepanjang masa? Bagaimana itu? Qala tarji' bin nas. Bawa manusia ini pulang semuanya. Sesungguhnya urusan Khalifuka Amr ibn al-Hadrami, urusan kabilah yang bergabung denganmu yang pernah dibunuh oleh muslimin, yaitu Amr ibn al-Hadrami, kugurkan saja, tidak perlu nuntut balas. Kita berangkat keluar ini hanya ingin menjaga pasukan dagang, dan pasukan dagang mereka sudah selamat di Mekah. Mari kita pulang. Kata Utbah, qad fa'alt, aku setuju, aku lakukan, dan urusan Ibnul Hadrami aku yang membayar diatnya. Innama huwa halifi, karena dia kabilah yang bergabung denganku, maka aku bertanggung jawab. Ikhwan ibn na'azukumullah, mulai Utbah berbicara kepada anak buahnya. Ya ma'syara Quraisy, Innakum wallahi ma tasna'un bin an talqa Muhammadan wa ashabuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka musyrikin hanya menyebut namanya, tapi kita muslimin ketika disebut namanya maka kita bersalawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katanya, wahai Quraisy, kalian datang ke sini bukan untuk berperang dengan mereka, untuk menyelamatkan pasukan dagang. Wallahi la in asabtumuhu, sungguh kalau kalian perang kemudian kalian terluka dan terbunuh, besok orang-orang akan memandang kalian dengan pandangan lain. Gara-gara mereka paman saya mati, gara-gara mereka bapak saya terbunuh, gara-gara kalian saudara saya terbunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata hakim kembali, fantalaqtu hatta jitu Abu Jahl. Kemudian aku menemui Abu Jahl dan aku katakan kepadanya dalam keadaan dia sedang meminyaki baju besinya, ini siap perang, dilumuri dengan minyak. Faqutlahu ya Abul Hakam. Ini panggilan mereka kepada Abu Jahl, Abul Hakam. Tetapi Rasulullah SAW menyebutnya Abu Jahl. Ya Abul Hakam, inna Utbah arsalani ilaika bikada wa kada. Wahai Abul Hakam, sesungguhnya Utbah bin Rabi'ah menyuruhku untuk menyampaikan kepadamu begini dan begitu. Qala Abu Jahl, intafaqa wallah sahruhu. Sungguh dia pengecut, dia penakut. Karena kalimat intafaqa mengembang paru-parunya, maknanya takut. Hina ra'a Muhammadan wa ashabuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika dia melihat pasukan mereka, dia takut. Kalla wallah, tidak demi Allah, la narji', kita enggak akan pulang. Hatta yakumullahu bainana wa baina Muhammad, sampai Allah putuskan keputusannya antara kami dengan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma bi'utbah maqal, silakan Utbah mengomong apapun, walakinnahu qadraha anna Muhammadan wa ashabuhu akalahu jazur. Padahal dia sudah berkata dan sudah tahu, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang bersamanya illa akalatul jazur. Akalatul jazur maknanya pemakan unta. Pemakan unta itu kurang lebih 100 orang. Mereka cuma 100 orang. Kemarin kita ingat Rasulullah SAW menghitung mereka dengan apa? Dengan bertanya berapa disembelih unta seharinya kepada budak-budak yang ditemukan. 9 sampai 10 unta. Kalau begitu mereka 900 sampai 1000 orang. Maka kalau ini dikatakan mereka akalatul jazur, cuma 100 orang. Ikhwan bin a'azakumullah, dan itu yang Allah takdirkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, id yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amr walakinallaha sallam innahu 'alimun bidatis sudur. Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah perlihatkan kepadamu wahai Rasulullah tentang mereka di dalam tidurmu bahwa mereka itu sedikit. Dan ingat pula ketika Allah SWT menganggap atau melihat kalian sedikit untuk mereka. Sehingga mereka melihat muslimin yang 300 kelihatan cuma 100. Ijurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kata Allah, ketika Allah memperlihatkan kalian kepada mereka sedikit dan memperlihatkan mereka kepada kalian sedikit, supaya masing-masing berani berperang. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, agar Allah menakdirkan sesuatu yang harus terjadi. Maka terjadilah perang Badar, perang pertama yang besar antara muslimin dengan musyrikin. Ikhwan fil din a'azakumullah, maka mereka melihatnya sedikit dan menjulukinya akalatul jazur, pemakan satu unta saja. Ini kurang lebih hanya 100 orang. Ikhwan fil din a'azakumullah, wa fihim ibnuhu faqad takhawwafakum alayhi. Kata Abu Jahal, lagi pula di kalangan muslimin ada anaknya Utbah, makanya dia takut, khawatir anaknya terbunuh katanya. Tsumma ba'atha ila Amr ibn al-Hadrami, kemudian didatangi Amr ibn Hadrami, saudara dari Amr ibn Hadrami yang terbunuh pada tahun sebelumnya. Faqala hadha halifuka ya Amir, ini suku yang bergabung bersamamu ternyata membiarkan saudaramu terbunuh tanpa dibayar darah. Wa qad ra'ait sa'raka bi'ainik, padahal engkau bisa membalas dendammu sekarang ini di hadapanmu. Faqum hanshud khufrataka wa maqtal akhi, bangunlah dan bacakan dendammu dan bacakan ucapanmu untuk membalas dendam saudaramu. Maka biasa mereka akan bangkit kemudian berkhutbah dan berkata, wa amrah, wa amrah, wa amrah. Kalimat wa amrah adalah mengingat dan meratapi saudaranya yang terbunuh, yaitu Amr ibn al-Hadrami. Ini saudaranya bernama Amir ibn al-Hadrami. Ala fahamiyatil harb, maka mulailah panas situasi dan mereka berazam penuh untuk berperang. Wastafaqu ala ma hum alaihi minasyarr, akhirnya mereka bertekad untuk melakukan sesuatu yang jelek, yaitu peperangan. Wa ufsida 'alan nasir ra'yu alladhi da'ahum ilaihi Utbah, maka rusaklah apa yang diusulkan oleh Utbah tadi, buyar semuanya. Wa qad kharaja al-Aswad ibn Abdul Aswad ibn al-Asad al-Makhzumi wa kana rajulan syarisan sayyul khuluq faqala, tiba-tiba majulah seseorang yang bernama Aswad ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Orang ini dikatakan syarisan, orang yang jelek akhlaknya. Kemudian dia berkata dengan lantangnya, u'ahidullah la ashrabanna min haudihim, sungguh aku berjanji dengan nama Allah, aku akan minum di telaganya, mata air yang sudah dibendung tadi. Aula ahdimanna, atau aku hancurkan, aku runtuhkan bendungannya. Aula amutanna duna, atau aku mati karenanya. Lihat sumpahnya orang yang syarisan ini tadi, menyatakan la ashrabanna min haudih, aula ahdimanna, aula amutanna duna. Sungguh demi Allah, aku akan minum di airnya, di telaganya, atau aku hancurkan dia, atau aku mati karenanya. Kemudian keluar. Dan biasa dalam perang waktu itu ada perang tanding. Ketika dia keluar sendirian menantang, maka Rasulullah SAW menyuruh Hamzah ibn Abdul Muttalib. Falamma taqaya, ketika keduanya sudah berperang, perang tanding, darabahu Hamzah fa'attanna qadamahu, maka Hamzah menebas kakinya dan kemudian terputuslah kakinya binisfi saqihi, di tengah betisnya. Wa huwa dunal haud, padahal sudah hampir di telaga atau di bendungan air tersebut. Fa waqa'a 'ala dhahrihi, maka dia jatuh terlentang, punggungnya di bawah. Tashkhub rijlahu daman, kakinya memancarkan darah. Nahwa ashabih, memancarkan darah ke arah teman-temannya. Nahwa ahwab. Thumma haba ilal khawd, kemudian masih merayap ke telaga khawd. Masih merayap ke telaga khawd. Yuridu an yubir biyamini, dia ingin menunaikan sumpahnya. Pokoknya saya demi Allah akan minum air di telaga tadi. Maka dia merayap dalam keadaan kaki sudah terputus. Wa atba'ahu Hamzah fadarabahu, kemudian diikuti oleh Hamzah dan kemudian ditebas dengan pedangnya. Faqatalahu, maka terbunuhlah dia. Ini orang pertama yang terbunuh dari kalangan musyrikin oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tsumma kharaja ba'dahu Utbah bin Rabi'ah, kemudian setelah itu keluar Utbah ibn Rabi'ah yang tadi mengajak sebaiknya jangan perang. Ternyata dia menunjukkan kalau saya bukan takut, sehingga dia maju tidak sendirian, didampingi oleh saudaranya yaitu Syaibah bin Rabi'ah, dan di kanannya, di samping kanannya, anaknya Walid ibn Utbah, bertiga. Hatta idza fasala min as-saffi da'a ila al-mubarazah, sampai ketika sudah di hadapan saf, di hadapan barisan, maka dia menantang, man yubariz, man yubariz, siapa yang berani melawanku? Fakharaja ilaihi, maka keluarlah pertama beberapa pemuda dari kalangan Ansar. Wahum Auf ibn Mu'awwid, dan juga ibn al-Harith, warajulun akhar. Qala wa Abdullah ibn Rawaha, dan Abdullah ibn Rawaha. Mereka tanya, man antum? Siapa kalian? Kata Utbah dan lainnya. Qalu rahtu minal ansar. Kami beberapa orang dari kalangan ansar. Qalu ma lana bikum min hajah. Kami enggak butuh kalian. Lawan kami bukan kalian. Thumma nada munadihim. Kemudian berserulah orang yang berseru dari pasukan musyrikin. Ya Muhammad, akhrij ilaina. Akuffa'ana. Berikan kepada kami tandingan-tandingan kami yang sepadan dengan kami. Kesombongan mereka. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, keluarlah engkau, wahai Ubaidah ibn al-Har. Waqum ya Hamzah. Waqum ya Ali. Bangunlah Abu Ubaidah, lawanlah dia. Dan yang kedua Hamzah. Dan yang ketiga Ali ibn Abi Thalib. Falamma qamu wadanau minhum, ketika bangkit tiga sahabat yang mulia ini dari kerabat Rasulullah SAW sendiri, maju ke depan. Man antum, siapa kalian? Mungkin dari jauh tidak terlihat padahal mereka kenal. Qala Ubaidah, kata Hamzah, Hamzah. Kata Ali, Ali. Qalu na'am, kata mereka, na'am akuffa'ana kiram, ini tandingan-tandingan kami yang mulia-mulia. Fabaraza, maka mulailah terjadi perang tanding. Baraza Ubaidah wa kana asannal qawm. Ubaidah dalam keadaan yang paling tuanya radhiyallahu ta'ala anhu, melawan Utbah bin Rabi'ah yang paling tuanya dari mereka. Wa baraza Hamzah, sedangkan Hamzah melawan Syaibah ibn Rabi'ah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib melawan Walid ibn Utbah, anaknya Utbah. Fa amma Hamzah falam yumhil Syaibah an qatalah. Adapun Hamzah tidak berapa lama sudah mengalahkan lawannya Utbah. Wa amma Ali juga tidak lama menjatuhkan Walid ibn Utbah wa qatalah, dan membunuhnya. Tinggal Ubaidah dengan Utbah. Waqtalafa Ubaidah wa Utbah bainahuma darbatain, sampai akhirnya masing-masing mengayunkan pedangnya ke arah lawannya hampir bersamaan dan menjatuhkan kedua-duanya. Ini kedua-duanya jatuh tidak bisa bangun kembali. Kilahuma athbata sahibahu, masing-masing menjatuhkan lawannya. Wa karra Hamzah wa Ali bi asyafihima, maka Hamzah dan Ali kembali untuk melawan satu orang tadi dan membunuhnya, dan kemudian diangkatlah Ubaidah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kembali Hamzah dengan Ali untuk menyelesaikan lawannya Ubaidah, maka mereka pun maju seluruhnya. Mereka tidak punya aturan. Mereka berperang dalam keadaan tidak tertata. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, jangan bergerak sampai ada perintah. Tsumma tazahafa an-nas wa dana ba'dhum ba'dha. Maka sampai mereka sudah mendekat pasukan dengan pasukan. Waqad amara Rasulullah SAW sudah berkata kepada sahabat-sahabatnya, alla yahmilu hatta ya'murahum. Jangan kalian bergerak, jangan melawan sampai ada perintah dariku. Wa qala in iktanaftum al-qawma fambahuhum. Kalau kalian melihat mereka sudah mendekat kalian, maka hujanilah mereka dengan panah. Ini sebelum mendekat, sejarak panah, hujani mereka dengan panah. Ketika sudah mendekat, lawan dengan pedang-pedang kalian. Wa Rasulullah SAW fil aris. Sedangkan Rasulullah SAW di tempat yang sudah dibuatkan, yang ada atapnya, bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan beberapa penjaga-penjaganya. Fakanat waq'atu badrin. Maka terjadilah perang Badr. Yaumal Jum'ah, pada hari Jum'ah, di pagi tanggal 27 Ramadhan. Tsumma adala Rasulullah SAW as-sufuf wa raja' ila al-'aris. Rasulullah SAW kadang-kadang maju sampai ke pasukan atau sampai ke saf, kemudian kembali lagi ke aris, memerintahkan perintah-perintahnya dan memberi semangat mereka, mengarahkan mereka. Fadakhala ma'ahu Abu Bakar As-Siddiq, dan diikuti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Laisa ma'ahu ghairuh, tidak ada orang lain di aris kecuali Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Abu Bakar melihat Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya dan mengulang-ulang doanya, Allahumma intahlik hadhil izabah al-yawm la tu'bad. Ya Allah, kalau dikalahkan pasukan kecil ini, sungguh engkau enggak akan diibadahi lagi di muka bumi. Karena di muka bumi tidak ada yang beribadah kepada Allah dengan tauhid kecuali mereka ini, pasukan kecil ini. Maka kata Allah, ya Rabbi, wahai Rabb kami, sungguh kalau terkalahkan pasukan kecil ini, maka tidak akan ada lagi yang beribadah kepadamu di bumi ini. Meratap sampai jatuh selendangnya, sampai Abu Bakar kasihan. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ba'u munasyadatika Rabbak. Cukup permintaan pada Rabbmu, sungguh Allah pasti berikan padamu. Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan padamu. Demikian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa qad khafaqa Rasulullah khaffatan. Tiba-tiba Rasulullah seperti tertidur sejenak, sesaat. Di dalam arish. Kemudian intabah, kemudian bangun kembali dan berkata, "Abshir ya Abu Bakrin, bergembiralah wahai Abu Bakar, ataka nasrullah." Sungguh telah datang Nasrullah. Sungguh telah datang Nasrullah. Hada Jibril. Akhidun bi'anani farasin. Ini adalah Jibril. Aku melihatnya. Memegang kendali kudanya. Dalam keadaan menerbangkan debunya. Ala tanayan naqa. Di dekat Badr sini. Tumma kharaja Rasulullah SAW ilan nas. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Menemui pasukannya. Menemui para mujahidin, para sahabat. Faharrabahum. Memberikan semangat pada kaum muslimin. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, harridul mu'minina 'alal qital. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridul mu'minina 'alal qital. Beri semangat mereka untuk berperang. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yuqatiluhumul yaum rajulun fayuqtal sabiran muhtasiba. Muqbilan ghayra mudbir illa adkhalahu Allahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berperang seseorang hari ini dan kemudian terbunuh dalam keadaan sabar mengharapkan pahala, dalam keadaan maju bukan mundur, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Mendengar itu semangatlah para sahabat, termasuk yang sedang makan kurma, yaitu Umair ibn al-Humam, saudara dari Bani Salimah. Fiyadihi tamaratin ya'kuluhunna, dalam keadaan sedang memakan kurmanya. Kemudian berkata, bah, bah. Maka kata Nabi, maladhi hamalaka ala qawlika bah, bah. Apa yang menyebabkan engkau mengatakan bah, bah? Ya Rasulullah, siapa yang terbunuh saat ini? Maju tidak mundur, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan maharat hisab, akan masuk surga? Naam, kata Nabi. Kalau gitu terlalu lama kalau aku menghabiskan kurma ini. Dia lempar kurmanya. Terlalu lama kalau saya harus menghabiskan kurma ini. Dia lemparkan kurmanya dan dia maju ke depan berperang. Sampai terbunuh. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Fama baina wa bainahu wa baina an adkhulal jannah illa an yaktulani ha'ula. Ya Rasulullah. Apakah antara aku dengan surga hanya pedang mereka membunuhku? Naam, kata Nabi. Tumma qadafat tamarat. Dia lemparkan tamarat, dia lemparkan kormanya dan kemudian dia berkata, terlalu lama saya kalau harus menghabiskan korma ini. Tumma inna Rasulullah SAW akhada hafnatan minal hasbai fastaqbala Quraisyan. Kemudian Nabi mengambil kerikil dari tanah, kemudian menghadap pada Quraisy, kemudian melemparkannya dan berkata, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Tumma nafahahum fiha. Kemudian Allah tiupkan kepada mereka. Wa amara ashabahu qala shuddu fakanatil hazimah. Kemudian terjadilah kemenangan dan kekalahan mereka. Kemenangan kaum muslimin. Faqatallahu man qatal min sanadid Quraisy. Terbunuhlah orang-orang yang terbunuh. Allah bunuh mereka, tokoh-tokoh dari kalangan Quraisy. Wa usira man usir, dan ditahan orang-orang yang ditahan dari tokoh-tokoh mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan kaum muslimin yang 300 orang atas pasukan musyrikin yang 1000 orang. Wa kam, kata Allah Subhanahu wa taala, Betapa banyak fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak fi'ah qalilah, pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang besar bi'iznillah. Berarti bukan adad, bukan udad, bukan jumlah, bukan pula senjata, tetapi apakah mereka ditolong oleh Allah atau tidak, apakah mereka dimenangkan oleh Allah atau tidak. Dan pasti yang dimenangkan adalah apa yang Allah janjikan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah, wajib atasku untuk menolong orang-orang mu'minin. Maka jika mereka benar-benar mukmin, Allah pasti menangkan. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fatawakkalu, maka bertawakkallah wahai kaum muslimin dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. An ibn Abbas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala li ashabihi yawma idzin. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, diceritakan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada para sahabatnya setelah mereka terkalahkan, inni araftu anna rijalan min bani Hashim wa ghairuhum qad kharaju ikrahan aw mukrahan. Aku tahu, kata Allah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebagian mereka musyrikin keluar berperang karena terpaksa, maka jangan bunuh mereka. La hajata lahum biqitalina, karena mereka itu sesungguhnya tidak ingin memerangi kita. Faman laqiya minkum ahad, maka siapa yang kalian temui orang-orang dari suku Bani Hashim, jangan bunuh dia. Ini berarti belum terjadi kemenangan, masih dalam peperangan. Kata Nabi, jangan bunuh mereka-mereka yang aku tahu. Kalau mereka keluar karena terpaksa, mereka tidak ingin memerangi kita dan tidak perlu untuk memerangi kita. Maka kalau bertemu orang-orang dari Bani Hashim, ini sukunya Rasulullah SAW, bertemu Abul Bukhturi ibn Hisham ibn al-Harith ibn Asad, fala yaqtulhu, jangan dibunuh. Wa man laqiya al-Abbas ibn Abdul Muttalib, siapa yang bertemu Abbas ibn Abdul Muttalib, jangan dibunuh. Fa innahu innama ukhrija mustakraha, karena mereka dikeluarkan dengan dipaksa. Faqala Abu Hudzaifah, tiba-tiba ada seorang Abu Hudzaifah yang berkata, anaqtul aba'ana wa ikhwatana wa ashiratana wa natrukul Abbas. Apakah kita melawan saudara kita sendiri, bapak kita sendiri, kerabat kita sendiri, kemudian kita tidak membunuh Abbas? Wallahi la in laqituhu la ulahhimannah, sungguh kalau aku bertemu dia akan aku tebas wajahnya. Ulahhimannah dari kata lahm, ini aku sikat dagingnya, yakni wajahnya, bisayf. Fa balaghat Rasulullah sallallahu, maka Nabi mendengar suara itu, kemudian berkata kepada Umar bin Khattab, ya Aba Hafsin, ayadrib wajha ammi Rasulillah, apakah dia akan membunuh wajahnya paman Rasulullah bisayf? Faqala Umar, ya Rasulullah, da'ni la adrib 'unuqah, biarkan aku penggal orang ini. Fa wallahi laqad nafaq, sungguh dia adalah munafik. Fa kana Abu Hudzaifah yaqulu ma ana bi aminin radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya dia bukan munafik, masih punya iman. Dia berkata, sungguh demi Allah, aku menyesal. Sejak hari itu, aku selalu merasa tidak aman karena kalimat yang aku ucapkan. Aku khawatir, aku gelisah, aku takut kepada Allah, sampai aku melihat bahwa tidak mungkin akan tertebus kecuali dengan syahidku. Maka setiap jihad, dia selalu ingin mendapatkan syahid. Sampai dia terbunuh di dalam perang Yamamah syahidan radhiyallahu ta'ala anhu, menyesal mengucapkan seperti itu. Walam tuqatilil malaika, catatan penting bahwa malaikat tidak ikut berperang kecuali di dalam perang Badar. Ala siwa yawma badrin minal ayyam wa kanu yakununa fima siwahu minal ayyam adadan wa madada. Adapun di perang-perang yang lainnya, malaikat membantu, malaikat mendukung, tetapi tidak ikut berperang. Adapun di perang Badar ikut berperang. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Al-Anfal, ucapan-ucapan riwayat-riwayat dari para sahabat. Sungguh aku menyaksikan pedangku belum menyentuh musuhku, tiba-tiba kepalanya sudah terpisah dari badannya. Aku merasa bukan aku yang menebasnya. Demikian pula yang lain berkata, wallahi aku juga menyaksikan hal seperti itu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah dikatakan yauma badrin, di dalam perang Badr. Qala falamma fariqa Rasulullah sallallahu min aduwihi amara bi Abi Jahl an yultamas. Setelah selesai peperangan, Nabi SAW meminta untuk dicari di mana Abu Jahal, terbunuh atau tidak. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ihtarajtu ra'sah thumma ji'tu bihi. Aku cari dan aku penggal lehernya, aku angkat dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hadza ra's aduwika, ini kepala musuhmu. Ya Rasulullah, sudah terpenggal. Na'am wallahi alladhi la ilaha illa hu. Rasulullah SAW bertanya, Allah alladhi la ilaha ghairuh, ini apakah demi Allah terjadi seperti itu? Ya Rasulullah, ini kepalanya. Na'am wallahi alladhi la ilaha illa huwa, sungguh demi Allah tiada ilah kecuali dia. Kemudian dilemparkan kepalanya di hadapan Rasulullah SAW. Fahamidallah, dan Rasulullah SAW memuji Allah, alhamdulillah. Walama amara Rasulullah SAW an yutrahu fil qalibi turihu. Kemudian Nabi pun memerintahkan bangkai-bangkai kaum musyrikin untuk dilemparkan di belumbang-belumbang Badr. Turihu, maka mereka pun dilemparkan ke sana. Illa makana min Umayyah ibn Khalaf, kecuali Umayyah ibn Khalaf dalam keadaan badannya mengembang, membengkak di dalam pakaian besinya, sehingga mereka ingin mengambil pakaian besinya susah. Karena itu biasanya mereka jadikan sebagai pampasan perang untuk perang-perang berikutnya. Fadhahabu liyuharrikuhu, maka mereka pun ingin membakarnya agar bisa diambil pakaian besinya. Ternyata ketika diseret, dagingnya tercecer di mana-mana. Fa'akarruhu, maka dibiarkan jasadnya dalam keadaan koyak. Wa alqau alaihi ma ghayyabahu min at-turab, hanya ditutup dengan kerikil-kerikil, dengan pasir-pasir seadanya. Falamma alqauhum fil qalibi, setelah mereka dilemparkan di belumbang di Badr, Rasulullah SAW di tengah malam keluar menuju belumbang itu dan kemudian berkata, ya ahlal qalib, wahai penduduk qalib, ya Utbah ibn Rabi'ah, ya Syaibah ibn Rabi'ah, wa ya Umayyah ibn Khalaf, wa ya Aba Jahl. Fa'addada man kana minhum fil qalib. Rasulullah SAW sebutkan nama-namanya yang ada di sumur itu. Dan kemudian Rasulullah SAW berkata, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan atas kalian? Sungguh kami mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Kalimat wa'ada yang bermakna janji, kalau dikaitkan dengan kalimat ala, maknanya ancaman. Kalau dikaitkan dengan lam, li, itu maknanya janji baik. Pertama dikatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum, apakah kalian mendapatkan apa yang Allah sudah janjikan atas kalian? Ya, ini yang sudah Allah ancamkan atas kalian. Kalian sudah menyaksikan. Sungguh kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan atas kami. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau berbicara dengan bangkai-bangkai, engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah mati. Qad jayyafu. Qala ma antum bi asma' lima aqulu minhum, walakinnahum la yastati'una an yujibuni. Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka sekarang ini, hanya saja mereka tidak bisa menjawabku. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan para sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, atunadi qauman qad jayyafu, Ya Rasulullah, apakah engkau berbicara kepada bangkai-bangkai yang telah mati? Ini karena para sahabat semua tahu dari Rasulullah SAW bahwa orang mati sudah tidak bisa mendengar. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan mereka sekarang ini lebih mendengar dari kalian. Maka kata para ulama, itu adalah pendengaran yang sesaat agar mereka tersiksa batinnya sebagaimana tersiksa jasadnya. Jasadnya sudah jelas tersiksa di kuburnya, sedangkan batinnya tersiksa dengan ucapan Rasulullah. Sudah? Apa yang Allah janjikan atas kalian sudah kalian dapat? Apa yang Allah ancamkan pada kalian sudah kalian dapat? Kami sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan pada kami. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka ditakdirkan oleh Allah saat itu mereka mendengar. Adapun aslinya tetap yang namanya mayat-mayat tidak bisa mendengar. Orang-orang yang dikubur tetap tidak bisa mendengar. Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Engkau tidak akan bisa menjadikan orang dikubur mendengar. "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Maka ini barakallahu fikum kisah al-qalib, kisah ucapan Rasulullah kepada bangkai-bangkai musyrikin tidak menjadi dalil bolehnya kita meratapi mayit, wahai fulan, wahai fulan. Mereka mendengar, kata Nabi SAW, mereka lebih mendengar dari kita. Itu cuma sesaat saat itu. Adapun aslinya, asalnya, Allah katakan, wama anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa menjadikan orang yang dikubur mendengar. Tumma inna Rasulullah SAW amara bima fil askar. Kemudian Nabi SAW menyuruh semua yang ada dalam pasukan, bima jama'an nas, apa yang sedang dikumpulkan oleh manusia, fajama'a, maka dikumpulkanlah apa-apa yang tercecer dari musyrikin atau pasukan musyrikin. Faktalafal muslimun, maka kaum muslimin berselisih. Sebagian berkata, huwa lana, itu milik kami, kami yang menemukannya. Sebagian berkata, kalau kami tidak mengalahkan mereka, kalian tidak dapat barang-barang itu. Demikian pula yang menjaga Rasulullah SAW. Kalau kami tidak menjaga Rasul, kami bisa ambil lebih dulu. Kalau kami tidak menjaga Rasulullah SAW, kami bisa ambil lebih dulu. Sampai kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang turun tentang pampasan perang. Di dalam surat Al-Anfal. Qulil anfalu lillahi walil rasul. Katakanlah pampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW akan membagikannya pada mereka dengan adil. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadal qadar. Nuwasil insyaAllah fi darsil ati biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.